Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'in ashara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Ilmu syar'i keutamaannya dan kemuliaannya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan apa yang diuraikan oleh musannif al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih yang menjelaskan tentang 6 jeratan-jeratan syaitan yang menjerat seorang muslim untuk jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa seseorang terselamatkan dari 6 jeratan tersebut kecuali dengan ilmu. Sehingga disebutkan pembahasan ini belum masukkan pada sisi-sisi jelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i. Karena tidak ada di sana jalan seseorang terselamatkan dari jeratan-jeratan syar'i. Malain pada pembahasan yang sebelumnya beliau sebutkan jeratan yang pertama dan ini adalah perkara disyinkan oleh mereka adalah ayyahula bainahu wa bainal ilmi wal iman, menghalangi seseorang dari ilmu dan iman, sehingga syaitan berupaya untuk menjatuhkan seorang hamba ke dalam perkara kekafiran. Karena kalau seseorang tidak menunjukkan yang ada pada dirinya adalah kekufuran, waliyadzubillah. Dan kalau semisal seseorang muslim bisa terselamatkan atau Allah selamatkan dia dari jeratan yang pertama dari kekafiran, maka di sana ada jeratan yang kedua yang digunakan oleh syaitan untuk menjerat seorang muslim, yaitu syaitan berupaya untuk memasukkan seseorang ke dalam perkara-perkara kebid'ahan, perkara yang baru di dalam agama. Dan dimaksudkan ketika seseorang melakukan perkara tersebut adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini bid'ah. Dan perkara kebid'ahan sebagaimana disebutkan oleh sebagian di antara salaf, ahabbu ila iblis minal ma'siyah, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena ketika seseorang terjatuh ke dalam kebid'ahan, fa innahu la yutabu minha, sangat sedikit yang pelakunya bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Wa amal ma'siyah yutabu minha, adapun dosa kemaksiatan selain dari bid'ah masih ada kemungkinan pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jeratan yang kedua, antum ingat, adalah jeratan kebid'ahan. Kemudian apabila seseorang terselamatkan dari jeratan tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla bisa membimbingnya untuk tegar di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, dia jauhi bid'ah dengan berbagai macam sisi-sisinya atau macam-macamnya, maka di sana ada jeratan yang ketiga yang akan dengannya syaitan menjerat dirinya, menggoda dirinya, yaitu menjatuhkan dirinya ke dalam al-kabair, dosa dosa besar. Dosa, dosa besar. Terjadi beberapa ungkapan yang berbeda dari mereka para ulama di dalam mentafsirkan pengertian dari dosa, dosa besar. Sebagian di antara mereka, dan yang demikian teriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendefinisikan makna dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin au ghadabin au la'nah au adzab. Beliau mengatakan seluruh dosa yang Allah tutup atau Allah akhiri bagi pelakunya mendapatkan neraka ataukah azab. Jadi kalau semisal di sana ada perbuatan dosa disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam sunnah, kemudian perbuatan dosa tersebut diakhiri dengan adanya azab bagi pelakunya, atau diancam mendapatkan neraka atau murka Allah Azza wa Jal atau laknat Allah Azza wa Jal bagi pelakunya, maka itu adalah dosa besar. Maka ini adalah pengertian dari dosa besar. Sebagian di antara para ulama ada yang berpandangan bahwasanya dosa besar adalah seluruh perbuatan maksiat, kullu ma'siyatin aujabathul haddu, semua perbuatan kemaksiatan yang mengharuskan pelakunya menerima hukuman had. Menerima hukuman had. Sebagian di antara para ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, beliau menggabungkan antara kedua pendapat tersebut. Beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan dosa besar adalah perbuatan-perbuatan dosa yang seseorang mendapatkan ancaman di akhirat dan hukuman had di alam dunia. Nah, kalau di alam dunia banyak ya kan perbuatan-perbuatan dosa, ketika dilanggar seseorang akan mendapatkan hukuman had, apakah dengan dicambuk ataukah dengan dikisos ataukah bahkan dengan membayar kafarah dan yang semisalnya. Maka semua perbuatan-perbuatan dosa yang ketika dilakukan ada sesuatu yang harus dia jalankan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan, maka itu adalah dosa besar. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang ketika dilakukan walaupun tidak di sana pelakunya mendapatkan hukuman had di alam dunia, namun ada sanksi di akhirat berupa azab, murka Allah, mendapatkan neraka dan yang semisalnya, maka itu adalah definisi dari dosa besar. Definisi dari dosa besar. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mendefinisikan makna dosa besar adalah ma rattaba alaihi uqubatun khassatun, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang memiliki dampak adanya azab yang khusus. Azab yang khusus bimakna annaha laysat muqtasiratan ala mujarradi nahyi awi tahrim, dengan makna bahwasanya perbuatan dosa ini tidak hanya sebatas sekedar larangan saja atau perkara yang diharamkan saja. Bala buddha min uqubatin khasatin man fa'ala hadha, bahkan ada azab yang khusus bagi orang yang melakukannya. Seperti barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut disebutkan dalam hadis, falaisa bimukmin, dia bukan sebagai seorang mukmin. Ada ancaman bagi pelakunya, diancam bukan sebagai seorang mukmin. Atau disebutkan dalam hadis, falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, menunjukkan itu dosa besar. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. sehingga tidak hanya sekedar disebutkan itu perbuatan dosa saja, larangan saja, haram saja, tapi ada di balik dari perbuatan tersebut adanya sanksi, adanya azab, hukuman bagi pelakunya. Ini makna dari dosa, dosa besar. Dan tidak ada pembatasan terkait jumlah dari dosa besar. Semua perbuatan dosa apa saja, bila di sana ada ancaman baik di dunia atau di akhirat, maka itu termasuk dari dosa, dosa besar. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, la saghirata ma'a al-israr wa la kabirata ma'a taubah. Tidak ada dosa kecil kalau semisal terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Artinya kalau perbuatan dosa kecil terus-menerus dilakukan akan berubah menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau semisal seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya semua perbuatan dosa besar, sebesar apapun dosa tersebut, bila seorang bertobat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhim, jeratan yang ketiga yang digunakan oleh syaitan untuk menjerat seorang mukmin bila dia terselamatkan dari kekafiran, bila dia terselamatkan dari kebid'ahan dan penyimpangan, maka syaitan akan berupaya untuk menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan dosa besar dengan berbagai macam jenis dan ragam serta macamnya. Nah, subhanallah. Jangan dipandang jangan dipandang ringan yang namanya dosa besar. Karena disebutkan di dalam hadis, di antara dari dampak dosa besar adalah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bisa menghapus dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun was as-salawatil khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu antara satu waktu ke waktu yang berikutnya, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus demikian berputar dalam setiap harinya, antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, berarti setahun. Kalau yang tadi kan perjalanan sehari semalam, lima waktu sholat, perjalanan dalam waktu setahun, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, al-jum'atu ilal jum'ah, Jum'at yang satu ke Jum'at yang berikutnya, yakni perjalanan selama sepekan, masuk Jum'at yang satu ke Jum'at yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun lima bainahunna, semuanya akan bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan seseorang antara kedua waktu tersebut, inistuni batil kabair, bila pelakunya meninggalkan dosa besar. Jadi syarat amalan-amalan soleh akan menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang dengan dia meninggalkan dosa-dosa besar, dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Karena berbahayanya dosa besar dan besarnya dampaknya, maka syaitan memprioritaskan dosa ini pada jenjang yang ketiga untuk menjerat seorang muslim agar terjatuh padanya. Kemudian kalau semisal pada jerat tersebut seorang hamba diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada jeratan yang berikutnya, asyaitan akan alqahu fil lamam wahiya rabi'ah wahiya saghair, akan menjatuhkan dirinya, menjerat ia dengan al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tadi disebutkan perbuatan dosa yang ada ancaman di akhirat atau sanksi had di alam dunia. Kalau perbuatan dosa kecil adalah perbuatan dosa kemaksiatan yang tidak ada keduanya, tidak ada unsur ancaman di akhirat, tidak pula adanya penerapan hukuman had bagi pelakunya di alam dunia. Nah, ini makna dari shagair, dosa, dosa kecil. Sehingga perbuatan dosa apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah, yang perbuatan dosa-dosa tersebut tidak ada ancaman pelakunya bukan sebagai seorang mukmin, pelakunya didemikian, pelakunya didemikian, ini semuanya termasuk dari dosa-dosa kecil. Nah, banyak dosa kecil kalau diartikan dengan definisi seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, banyak di sana perbuatan dosa-dosa yang tidak ada ancaman, hanya sekedar disebutkan itu perkara yang diharamkan, itu perkara yang dilarang di dalam Islam, seperti berkhulwat, ya kan, dengan seorang yang bukan mahram, berbicara dengan seorang wanita yang bukan mahram, atau yang semisalnya dari perbuatan dosa-dosa kecil yang banyak macamnya dan jenisnya. Nah, selama perbuatan dosa tersebut kita melihat pada nas Al-Quran hanya sekedar disebutkan itu larangan, jangan dilakukan, atau disebutkan tanpa adanya azab bagi pelakunya di akhirat, atau tanpa disertai hukuman had bagi pelakunya, maka ini semuanya dikategorikan sebagai dosa-dosa kecil. Nah, jadi semua sebab-sebab seseorang terjatuh ke dalam perbuatan zina itu semuanya dikategorikan sebagai shagair dzunub, dosa-dosa kecil. Nah, sebagian di antara para salaf ada yang menyebutkan beberapa tahapan-tahapan sebelum seseorang terjatuh ke dalam perbuatan zina yang diharamkan di dalam Islam. Kalau zinanya kan jelas dosa besar bagi seorang yang belum menikah, harus dicambuk di alam dunia, ada hukuman had. Kalau seorang sudah menikah maka harus dirajam, belum di akhirat. Terdapat di sana beberapa nas riwayat hadis yang menjelaskan dosa dari perbuatan tersebut. Namun sebelum seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, di sana ada tahapan-tahapannya. Di sana ada tahapan-tahapannya. Sebagian di antara salaf menyebutkan di dalam salah satu syairnya, ia mengatakan nadhratun, nadhratun yang pertama dengan melihat. Melihat wanita yang bukan mahram, dilihat. Ini tahapan pertama seseorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kemudian wabtisamatun, setelah melihat dia tersenyum. Nah, dia tersenyum. Hati-hati nih yang biasa nongkrong di mana? Hah? Di pos ya, para santri-santri yang gede-gede, apalagi nongkrongnya sok-sok pede, dikira ganteng enggak ganteng padahal. Nah, pura-pura enggak ngelihat ini tapi matanya ngelirik-ngelirik. Nah, ini hati-hati ini. Awalnya nadhratun, dia melihat. Ketika mata ketemu mata, maka akan ada apa? Ibtisamatun, akan ada senyuman. Nah, akan ada senyuman dia. Ada yang nganter makanan, ternyata ikhwit yang nganter makanan. Semangat itu santri itu. Antrian pengen ngambil makanannya. Bukan hanya sekedar melihat, pasti ada apa? Ada senyumannya, ya kan? Nah, ada senyumannya. Ketika melihat, kemudian terjatuh ke dalam senyuman, nah di sana tahapan yang berikutnya. Ibtisamatun wa kalamun. Nah, setelah tersenyum, enggak mungkin langsung tiba-tiba tersenyum, pasti ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Nah, siapa ini? Nah, ya kan? Siapa ini? Oh, saya si fulana. Nah. Oh, iya. Ucapan sebatas itu saja, terus berkelanjutan sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam tahapan yang setelahnya. Nah, nadratun wabtisamun. Oh ya, afan, sebelum berbicara ada tahapan yang ketiga, salamun. Dia mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang salam enggak perlu ya kan, pakai suara. Ya enggak, Rayan dan yang lain. Kadang dilempar itu. Nah, ke jendelanya Banat. Assalamualaikum by Volvo. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, assalamualaikum. Ini baik apalah inisialnya, AS kah, NB kah. Nah, ini termasuk dari tahapan-tahapan zina, dilarang ya di dalam Islam. Jangan antum ketawa-ketawa cekikikan kayak gitu. Ini perbuatan dosa, walaupun dosa kecil tapi harus ditinggalkan gitu loh. Harus ditinggalkan. Salam yang berikutnya. Nah, ketika seseorang mengucapkan salam, enggak mungkin kan assalamualaikum diem. Nah, pasti ada kalamun, ada ucapan saling menimpali antara satu dengan yang lain. Siapa ini? Oh, saya si ini. Oh, saya si ini. Saling persautan antara satu dengan yang lain, walaupun pakai surat atau pakai suara. Ketika seseorang sudah berucap antara satu dengan yang lain dan terjadi mukalamah, saling berbicara antara satu dengan yang lain, ada jeratan yang berikutnya untuk seseorang terjatuh ke dalam zina, yaitu famau'idun, akhirnya membuat janji. Nah, PCR ya kan, bukan tes PCR swab COVID yang ma'ruf. Nah, tapi PCR ini apa, ada N-nya, PCRN apa itu. Hah? Ya, pacaran, kalau dalam istilah syar'inya khulwat, khulwat, berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Subhanallah, sekarang khulwat ini enggak perlu ya. Pada zaman dahulu itu kan sampai sembunyi-sembunyi keluar malam-malam demi duduk di pohon bambu ini janjian sama mantannya ataukah sama calonnya. Nah, calon fiktif. Kalau sekarang bahkan bisa pakai apa? Video call ya kan. Ini Ustaz bukan ngajari, ini cuma nyampaikan saja. Ini bukan ngajari, ingat ya. Nah, nanti ini dapat rumus dari Ustaz ini. Nah, nantilah dipraktekkan ke liburan, jangan. Ini bukan sesuatu yang diajari, bukan, tapi dari kasus-kasus yang sampai ke kita. Oh, si fulan dia pacaran internet online. Jadi bukan belajar online saja sekarang ini, ya pacaran online. Subhanallah. Pakai tatap muka. Mukanya digaya-gayain padahal enggak ganteng dia. Di screenshot dikasihkan fotonya ke Ustaz ini. Oh, si fulan ini pacaran ini sama si fulan. Oh ya, subhanallah. Nah, antara si ini sama si ini ya wajar memang mukanya mungkin sepadan. Nah, ya mungkin nilai-nilai 11-12 lah dari 100 nilainya. Nah, sudah mulai melakukan tatap muka secara online. Nah, pakai video call. Ketika sudah melakukan perjanjian yang seperti ini, maka terjadilah pertemuan, liqaun. Akhirnya keduanya bertemu, terjadilah yang namanya zina dengan sebab-sebab beberapa tahapan-tahapan tersebut. Maka dari itu syaitan ketika dia tidak berhasil menggoda seseorang untuk terjatuh ke dalam dosa besar, syaitan akan menjatuhkan seorang ke dalam dosa-dosa kecil. Ingat ini. Ini pelajarannya. Terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil, surat menyurat dengan akhwat yang bukan mahram. Enggak cukup satu akhwat disurati, banyak akhwat dia surati itu. Subhanallah. Sampai Ustaz heran-heran ini. Subhanallah, santri ini dari mukanya ini kayaknya ya di bawah 50% lah nilainya, di bawah 50. Tapi kok bisa menyurati sekian banyak ikhwit? Nah, sekian banyak ikhwit berhasil disurati oleh dirinya. Menunjukkan dia punya rahasia tersendiri di dalam menggoda wanita-wanita tersebut. Kayak ayam jago, tahu ayam jago itu? Hah? Ayam jago itu kalau ngajak betinanya dia harus apa? Hah? Harus kukuruyuk dulu ya kan. Nah, dipatok-patok tanahnya itu, digaruk-garuk pakai kakinya, baru di penampilannya gaya-gaya seperti itu. Ini ayam jago seperti itu. Kalau antum ini apa? Jagoan neon ya. Jagoan neon, kecil-kecil cabai rawit. Nah, kalau ingin nikah, sampaikan aja sama Ustaz, nanti Ustaz carikan ya. Carikan. Ya, langsung walimahan, liburan, ada undangan walimah si Volvo. Waduh. Atau si siapa lagi nanti tuh. Enggak usah malu-malu, langsung saja. Kita kan salaf enggak basa-basi ya. Jangan mainnya seperti itu. Tiba-tiba muncul kasus, oh ini pacaran, oh ini surat-suratan, oh ini, oh ini itu. Liburan biasa kita panen kasus, nah, ini si fulan, kasusnya ini si fulan, kasusnya ini. Nah. Jadi ini peringatan ya. Jangan sampai nantinya pas sudah masuk Ramadan, liburan, akhirnya kasus-kasus yang kemarin terulang. Ini enggak perlu saya sebutkan namanya. Oh, itu si fulan sebenarnya enggak perlu. Nah, enggak perlu. Walaupun antum sudah tahu kira-kira yang keliling-keliling kalau liburan mukanya rambutnya digundul, itu ada indikasi lah sekian persen. Nah. Ini masyaallah ikhwah, jadi hati-hati dari perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian kalau semisal syaitan berhasil menyelamatkan seseorang dari dosa kecil, subhanallah, menunjukkan dia seorang mukmin yang qawi, yang kuat imannya, bisa menjaga takwa dan menyelamatkan imannya dari dosa-dosa, bukan hanya yang besarnya tapi yang kecilnya juga, subhanallah. Ini termasuk kemuliaan yang tinggi ya. Kalau seorang bisa terselamatkan dari dosa besar dan dosa kecil, kebid'ahan, kesyirikan, ini sangat mulia. Maka di sana jeratan yang terakhir. Nah, ini yang belum kita baca. Disebutkan oleh Muslim di sini rahmatullah alaih, fa in a'jazathu syaghalahu bil 'amalil mafdhul 'amma huwa afdhalu minhu. Kalau semisal seseorang terselamatkan dari jeratan-jeratan di atas, maka syaitan akan berupaya untuk menjeratnya dengan menyibukkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang kurang afdol dari melakukan amalan-amalan yang afdol, yang kurang afdol. Disibukkan sedemikian rupa oleh syaitan sehingga diharapkan terluputkan dari melakukan amalan yang afdol, kerja bakti, amalan yang mulia, waktunya juga tertentu, terbatas hari ini melakukan pengecoran. Ternyata dia disibukkan oleh syaitan dengan amalan-amalan yang mafdul, yang kurang afdol. Oh, saya ini harus itu, padahal kurang afdol amalannya. Walaupun dari satu amalan itu amalan yang ada pahalanya, tapi ketika bertenturan dengan amalan yang lebih afdol dan harus dia pilih mana di antara keduanya, maka tentu yang dia pilih adalah amalan yang paling afdolnya. Dia tinggalkan amalan yang mafdul. Amalan yang mafdul. Nah, kemudian kalau semisal seseorang terselamatkan dari jeratan yang kelima ini, di sana ada jeratan yang keenam. Jeratan yang keenam, subhanallah, enggak berhenti syaitan dari menjerat seorang muslim. Kalau semisal syaitan tidak bisa menggoda dirinya bahkan untuk menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang mafdhul, sehingga dia lebih memilih amalan yang afdhal dia kerjakan, maka ada jeratan yang terakhir dan ini yang keenam, yaitu kata beliau, taslitu hizbihi alaihi. Syaitan akan menjadikan tentaranya bisa menguasainya. Sehingga ketika tentaranya tersebut bisa menguasai dirinya, yu'dhunahu wa yushtimunahu, ia atau mereka ditugaskan oleh syaitan untuk menyakitinya, mencaci makinya, wa yahtamunahu wa yarmunahu bil adhaim, sehingga mereka menyibukkan dirinya dan melemparkan kepada dirinya tuduhan-tuduhan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, banyak ya kan kasus, oh ini saya gak mau ta'awun lagi, kenapa? Ruwet urusannya. Nah, banyak yang mencaci maki saya, ini salah, ini salah, ini salah. Akhirnya dia tinggalkan amalan yang afdol. Nah, dia telah berhasil digoda oleh setan di jeratan yang terakhir. Jeratan yang terakhir. Enggak sabar dia untuk melakukan kebaikan. Disebabkan karena enggak tahan melihat sekian banyak gangguan-gangguan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mencacinya, yang memakinya, yang menyalahkan dirinya, dan yang lain dan yang lain. Banyak ya kan kasus kita dengarkan, si fulan mundur dari panitia. Kenapa? Karena wah ruwet ketika ditanya. Di sana saya harus bergaul dengan sekian banyak karakter orang, salah terus. Nah, yang lebih parah kalau semisal orang-orang tersebut akhirnya menuduh dirinya melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan sampai akhirnya membuat hatinya sedih. Nah, hatinya sedih. Dia betul-betul dijerat oleh syaitan di jeratan yang terakhir. Sampai akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Ini jeratan yang terakhir yang dengannya syaitan akan berhasil menggoda seseorang agar jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita mau untuk mengevaluasi perbuatan-perbuatan keseharian kita, enggak lepas mungkin banyak dari beberapa jeratan-jeratan yang tadi disebutkan. Dalam seharinya ada sekian jeratan kita terjatuh padanya. Kita banyak meninggalkan amalan-amalan yang afdol, lebih memilih amalan yang mafdul, kurang afdol untuk dikerjakan. Nah, kita banyak melakukan dosa-dosa kecil. Nah, melakukan dosa-dosa kecil, bukan hanya satu dosa, tapi sekian banyak dosa kita langgar. Bahkan waliyadzubillah, kalau semisal ternyata di sana ada dosa besar, sehingga wajib bagi kita untuk benar-benar membersihkan diri kita dari jeratan-jeratan syaitan tersebut. Sehingga benar yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya syaitan akan berupaya untuk menjadikan seorang hamba menjadi temannya untuk menemani dirinya di neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Syaitan akan mengajak orang-orang yang mengikuti mereka untuk menjadi bersama dirinya sebagai penghuni neraka sa'ir. Wal'iyadzubillah. Nah, kemudian disebutkan oleh musannif di sini, fa kaifa yumkinu ay yahtariza minhum man la ilma lahu bihadhil umur wa la bi'aduwihi wa la bima yuhassinuhu minhu. Maka bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengetahui perkara-perkara ini, demikian pula keadaan musuhnya, akan bisa melindungi dirinya dari jeratan-jeratan tersebut. Fa innahu la yanju min aduwihi illa man arafa tariqahu allati yatihi minha. Karena tidak akan bisa terselamatkan dari musuhnya kecuali seseorang yang mengetahui dari jalan mana musuhnya tersebut akan mendatanginya. Wa jaisahu allati yasta'inu bihi alaihi, dan mengetahui tentara mana yang musuhnya tersebut meminta bantuan kepada mereka untuk menimpakan gangguan dan bahaya padanya. Wa arafa madaqi wa madakhilahu wa makharijahu. Dia mengetahui masuknya dan keluarnya. Wa kaifiyata muharabatihi, bagaimana cara ia melawannya. Wa bi ayyi syai'in yuharibuh, dengan perkara apa dia bisa memeranginya. Wa bimadza yudawi jarahatahu, dengan perkara apa dia bisa mengobati sakitnya. Wa bi ayyi syai'in yastamidul quwwata liqitalihi wa daf'ihi, dengan perkara apa dia bisa memanfaatkan kekuatannya untuk memeranginya dan menolaknya. Hadza kulluhu la yahsulu illa bil ilmi. Maka tidak semuanya ini bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu syar'i. Seorang akan terselamatkan dari jeratan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hingga keenam kecuali dengan dia mempelajari ilmu syar'i. Subhanallah. Ternyata ilmu membentengi seseorang dari jeratan-jeratan syaitan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullah alaih di dalam salah satu perkataannya, beliau menyebutkan kullama zadadal abdu ilman nafi'an mimma yuwarithu khasyatullah wa taqwah kullama zadada salamatan min nazaghati syaitani wa makajidihi. Setiap seorang hamba itu semakin bertambah ilmunya yang bermanfaat. Artinya setiap seorang hamba itu bertambah ilmu yang bermanfaat yang dia punya, yaitu ilmu yang bisa mewarisi khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kullama zada salamatan, semakin bertambah selamatnya dari tipu daya dan makar-makar syaitan. Sehingga cara seseorang selamat dari jeratan-jeratan syaitan adalah dengan cara mempelajari ilmu syar'i, baca Al-Quran, pahami maknanya, baca hadis, resapi kandungan makna-makna yang ada di dalamnya. Antum beli kitab-kitab hadis yang terjemahan, nah, antum baca kitab-kitab hadis terjemah tersebut seperti Riyadhus Shalihin dan yang lainnya dari beberapa hadis-hadis yang bisa menyemangati seseorang dan mengingatkan seseorang ketika lalainya. Karena dengan itulah kita bisa selamat dari tipu daya makar-makar syaitan. Dengarkan ilmu, baik secara langsung atau secara tidak langsung via radio online. Ini adalah sebab kita bisa mengisi waktu kita untuk bisa menyelamatkan kita dari jeratan-jeratan asyaitan. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Sebagian salaf mengatakan demikian. Kalau kita tidak bisa memotongnya, maka waktu itu akan memotong kita. Sebagian menyebutkan nafsuka illam tujghilha bilhaq syaghalatka bilbatil. Jiwamu kalau kamu tidak sibukkan dengan perkara kebenaran, maka jiwamu tersebut akan tersibukkan dengan perkara kebatilan. Nah, kalau kita tidak menyibukkan jiwa kita ini dengan melakukan amalan-amalan yang benar, yang baik untuk akhirat kita, untuk dunia kita, maka jiwa tersebut akan pasti tersibukkan dengan perkara-perkara kebatilan. Sehingga pentingnya seorang untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.